Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan li Fadilati Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-96. Kita masuk pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-97 sampai 98. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, Man kana aduwan li Jibril, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, itu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, Fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Maka sesungguhnya Jibril, dialah yang telah menurunkan Al-Quran ala qalbik, kepada hatimu wahai Muhammad, biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadaihi, yang Al-Quran tersebut membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya, yang diturunkan sebelumnya, wahuda, dan Al-Quran tersebut sebagai petunjuk, wa busyra lil mu'minin, dan sebagai kabar gembira bagi kaum mu'minin. Maka tidak pantas seseorang untuk memusuhi Jibril alaihi salatu wassalam, karena dialah utusan Allah yang telah menurunkan dan membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab yang menjadi pegangan hidup, kitab yang menjadi tuntunan hidup, sebagai petunjuk dan juga kabar gembira bagi kaum mukminin. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa jibril wa mikail, barang siapa yang menjadi musuh Allah dan musuh malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril serta Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala musuh bagi orang-orang kafir. Qala Fadilatu Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, menjelaskan dua ayat di atas. Ayat maknanya adalah, Qul li haula'il yahud, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Yahudi ahlul kitab, alladzina za'amu anna alladzi mana'ahum minal iman, yang mereka menduga bahwasannya yang melarang dan menghalangi mereka dari beriman an waliyaka Jibril alaihi salam, karena yang dekat dengan engkau wahai Muhammad adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ini alasan orang-orang Yahudi. Mereka tidak mau beriman. Kenapa? Alasannya karena yang dekat dengan engkau wahai Muhammad adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Walau kana ghairahu min malaikatillah, kalau seandainya yang dekat denganmu itu selain Jibril, yaitu dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, pokoknya selain Jibril, la amanu bika wa saddaku, maka niscaya mereka akan beriman kepada engkau wahai Muhammad, dan mereka akan membenarkan apa yang diturunkan kepada engkau. Nah, ini alasan orang-orang Yahudi. Karena alasannya tadi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Jibril. Yang membawa Al-Quran adalah Jibril. Ya. Yang menurunkan wahyu adalah Jibril kepada engkau wahai Muhammad. Kalau seandainya bukan Jibril, nah, maka niscaya kami akan beriman. Kami akan membenarkan Al-Quran. Ini kata mereka. Inna hadza za'ma minkum tanaqud wa tahafut. Alasan ini dari kalian wahai Yahud, padanya terdapat tanaqud, kontradiksi. Tahafut, bertolak belakang. Nah, ini alasan atau anggapan yang kontradiksi dan bertolak belakang. Wa takabburun 'ala Allah, dan merupakan bentuk kesombongan terhadap Allah. Padahal Jibril alaihi salatu wasalam adalah afdol malaikah, malaikat yang paling afdol, paling utama, sehingga yang terpilih untuk menurunkan wahyu kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka orang-orang Yahud, ucapannya penuh dengan tanakut, kontradiksi dan bertolak belakang, dan penuh dengan kesombongan, sehingga ketika dikatakan kepada mereka kenapa enggan untuk beriman, alasannya seperti ini. Karena yang menurunkan atau membawa wahyu adalah Jibril. Seandainya bukan Jibril, maka niscaya kami akan beriman. Ini akal-akalan dari mereka. Yang intinya mereka enggak mau beriman. Apa bedanya malaikat Jibril dengan malaikat yang lain? Bahkan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Fa inna Jibril alaihi salam huwa alladhi nazala bil Qur'an min indillahi ala qalbik. Sesungguhnya Jibril alaihi salam adalah yang membawa Al-Qur'an. Yang membawa Al-Qur'an, na'am. Menurunkan Al-Qur'an ala qalbik, kepada hati engkau wahai Muhammad. Jibril membawanya min indillah, dari sisi Allah. Untuk disampaikan kepada hatimu wahai Muhammad. Wa huwa alladhi yanzilu 'alal anbiya'i qablak, dan dialah Jibril yang juga turun membawa wahyu kepada para nabi sebelum engkau. Wallahu huwallazi amarah. Dan dialah Allah yang telah memerintahkan. Itu telah memerintahkan Jibril alaihi salatu wassalam. Wa arsalahu bidzalik. Dan dialah dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Jibril alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa rasulu mahdin. Maka beliau Jibril alaihi salatu wassalam adalah utusan semata. Rasul mahd, utusan semata. Menjalankan tugas dan perintah dari Allah Azza wa Jalla. Maka jika mereka beralasan karena tidak cocok dengan Jibril alaihi salatu wassalam, berarti mereka juga tidak cocok dan mengingkari yang mengutusnya. Siapa yang mengutusnya? Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril alaihi salatu wassalam adalah utusan semata yang membawa tugas dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menurunkan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena perintah dari Allah. Ma'a anna hadzal kitab, padahal kitab ini yaitu Al-Quran, alladzi nazala bihi Jibril, yang dibawa oleh Jibril, musaddiqan lima taqaddamahu minal kutub, telah membenarkan kitab-kitab terdahulu yang Allah turunkan kepada para nabi atau para rasul sebelumnya. Ghair mukhalifin laha wala munaqid. Al-Qur'an tidak menyelisihi kitab-kitab yang terdahulu. Tidak bertolak belakang dengan kitab-kitab yang terdahulu, bahkan membenarkan. Kitab-kitab yang terdahulu. Maka kenapa kalian mengingkari dan tidak mau beriman? Wa fihil hidayatu tamma min anwa'id dhalalat. Dan di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk yang sempurna dari berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Al-Qur'an adalah huda, petunjuk. Wal bisyarah bil khairi ad-dunyawi wal ukhrawi. Dan di dalam Al-Quran terdapat kabar gembira, kabar gembira kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Liman amana bihi, bagi siapa? Bagi yang beriman terhadap Al-Quran tersebut. Petunjuk yang sempurna dan kabar gembira, kabar baik, baik kebaikan di dunia ataupun di akhirat bagi yang beriman kepadanya. Wal adawatu li Jibril al mausuf bidzalik kufrun billahi wa ayatihi. Dan memusuhi Jibril yang telah disebutkan sifat-sifatnya tadi, itu Jibril yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan tugas dan perintah dari Allah. Memusuhi Jibril yang sifatnya seperti di atas ini adalah bentuk kufrun billahi wa ayatihi, bentuk kekufuran terhadap Allah dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa adawatun lillahi wa li rasulihi wa malaikatihi. Dan juga sebagai bentuk permusuhan juga kepada Allah dan kepada para rasulnya dan kepada para malaikat. memusuhi Jibril berarti juga memusuhi Allah, memusuhi para rasulnya, dan juga memusuhi para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna adawatahum li Jibril la li dzatihi bal lima yanzilu bihi min indillahi min al-haqqi ala rasulillah. Karena permusuhan mereka terhadap Jibril, enggak suka dengan Jibril, enggak cocok dengan Jibril, itu bukan kepada diri Jibril. Sebenarnya bukan kepada diri Jibril. Nah, tetapi lima yanzilu bihi min indillah. Tetapi mereka adalah memusuhi apa yang dibawa oleh Jibril dari sisi Allah, yaitu memusuhi kebenaran yang dibawa oleh Jibril dari sisi Allah yang akan disampaikan kepada Rasulullah, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka alasan mereka tidak mau beriman karena sebab Jibril lah yang membawa wahyu, ini adalah alasan yang batil, yang tidak bisa diterima. Nah, karena hanya akal-akalan saja, ya, hanya mencari alasan. Nah, intinya tidak mau beriman terhadap apa yang dibawa oleh Jibril alaihi salatu wasalam yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Itu intinya. Nah. Fayatadammanul kufru atau al-kufr wal adawata lilladzi anzalahu wa arsalahu walladzi ursila bihi walladzi ursila ilaih fa hadza wajhu dzalik. Maka memusuhi Jibril alaihi salatu wasalam berarti itu mengandung kekufuran dan mengandung permusuhan kepada yang menurunkannya dan mengutusnya, yaitu Allah, dan juga kekufuran dan permusuhan kepada kitab-kitab yang diturunkan, yang dibawa oleh Jibril alaihissalatu wassalam, dan juga kekufuran dan permusuhan terhadap para rasul yang diberikan wahyu atau diberikan Alkitab melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Fahada wajhu dhalik, inilah naam sisi bentuk kekufuran dan permusuhan terhadap Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, bahwasanya mereka yang memusuhi Jibril alaihi salatu wassalam berarti memusuhi Allah, memusuhi para rasul, memusuhi naam yang dibawa oleh para rasul tersebut, ya, dan mengkufurinya sehingga mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga dari di akhir ayat Allah mengatakan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Baik. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-97 sampai 98. Kita lanjut pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-99. Ayat demi ayat dihayati, dimengerti, difahami. Banyak sekali fawaid, faidah-faidah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap ayatnya. Ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat, wa may yakfur biha illal fasiqun." Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas. Wa may yakfur biha illal fasiqun, yang tidak mengingkarinya kecuali orang-orang fasik. Nah, karena ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang jelas, ya. Nah, bukti-bukti yang jelas. Nah, sehingga tidaklah mengingkarinya kecuali dia orang fasik. Karena sudah jelas. Yaqulu linabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad anzalna ilaika ayatin bayyinat." Dan sungguh kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas, yang terang benderang. Tahsulu bihal hidayah, yang dengan ayat-ayat ini akan dicapai hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla liman istahda, bagi siapa? Bagi orang yang mencari hidayah, bagi orang yang mau kebenaran. Wa iqamatul hujjati ala man anada, dan ayat-ayat yang jelas tersebut adalah sebagai iqamatul hujjah, penegakan hujjah terhadap orang-orang yang menentang. Wa hiya fil wuduhi wad dalalati alal haqqi qad balagat mablagan aziman wa wasalat ila halatin la yamtani'u min qabuliha illa man fasaqa an amrillah wa kharaja an ta'atillah wastakbara ghayatat takabbur. Wahia, yaitu ayat-ayat tadi yang jelas, yang terang benderang, yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil wuduhi wad dalala alal haq qad balagat mablagan aziman, dalam hal jelasnya dan dalam hal menunjukkan terhadap kebenarannya, ya. Nah, itu telah sampai pada batas yang aziman, batas yang puncak, sangat jelasnya, sangat menunjukkan terhadap kebenaran. Wa wasalat ila halatin, dan jelasnya ayat tersebut itu telah sampai pada kondisi la yamtani'u, pada kondisi yang dimana la yamtani'u min qabuliha, tidak menolak untuk menerimanya, illa kecuali man fasaqa, kecuali orang-orang yang fasik, an amrillah, yang durhaka dari perintah Allah. Wa kharaja an ta'atillah, dan yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah. Wastakbara ghayata takabbur, dan yang telah sombong dengan puncak kesombongan. Nah, karena saking jelasnya ayat-ayat tersebut dan saking menunjukkan terhadap kebenaran, sehingga sampai pada derajat tidaklah menolak ayat-ayat tadi yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang fasik, yang telah keluar dari ketaatan kepada Allah dan sombong dengan puncak kesombongan. Dan demikianlah kondisi ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Istakbaru ghayatat takabbur. Mereka telah sombong dengan puncak kesombongan. Kesombongannya sudah sampai level puncak. Nah, karena ayat-ayat yang jelas yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka enggan untuk mengimaninya. Padahal dalam kitab-kitab mereka diperintahkan untuk mengimaninya. Nah, sehingga mereka sesat di atas ilmu, sehingga mereka sombong dengan kesombongan yang puncak. Kemudian ayat yang ke-100 dari surat Al-Baqarah. Awakullama ahadu ahdan nabadahu farikum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Dan apakah setiap mereka membuat perjanjian dengan Allah, nabadahu farikum minhum, maka sebagian dari mereka melemparkannya, mengingkari perjanjian tersebut, tidak menepati perjanjian tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan mayoritas mereka itu tidak beriman. Nah, inilah kondisi Bani Israel atau Yahud yang pada ayat-ayat sebelumnya sudah kita bahas, ya. Saking seringnya mengingkari janji, tidak menepati janji, selalu membatalkan janji, maka Allah subhanahu wa ta'ala jika berjanji dengan mereka atau mengingkat perjanjian dengan mereka, sambil mengangkat gunung At-Tur, supaya mereka takut. Namun masih saja mereka ingkar janji, tidak menepati janji. Sehingga dikatakan di sini, awakullama ahadu ahadan nabadahu farikum minhum. Apakah setiap mereka membuat perjanjian, maka sebagian dari mereka mengingkarinya, membatalkannya, melemparkannya. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan mayoritas mereka tidak beriman. Mayoritas ahlul kitab Yahud, mereka tidak beriman. Qalil, sedikit dari mereka yang mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan ini fihi ta'jib. Dan ini dalam ayat ini terdapat ta'jib, sikap heran, keheranan. Kenapa kok heran? Min kasrati mu'ahadatihim, karena banyaknya perjanjian-perjanjian mereka. Kemudian mereka tidak menepatinya. Ini kan ajib, aneh, sesuatu yang sangat mengherankan. Yang muncul dari orang-orang yang diturunkan Alkitab kepada mereka. Aneh, sangat mengherankan. Banyaknya perjanjian-perjanjian yang mereka buat dengan Allah Azza wa Jal, wa adamu sabrihim alal wafai biha, dan mereka tidak sabar untuk menunaikan atau memenuhi perjanjian-perjanjian tersebut. Enggak sabar mereka. Fakullama, kalimat atau kata kullama, tufidu tikror, ini memberi faedah tikror, pengulangan. Kullama kada kada, Kata kullama tufidu tikrar, memberi faedah pengulangan. Jadi setiap berjanji, kullama ahadu, setiap berjanji mereka ingkar, atau sebagian mereka melemparkan janji tersebut, yaitu tidak menepati. Fakullama wajadal ahda tarataba alaihin naqd. Setiap mereka mendapati perjanjian, ya, maka mesti diakhiri dengan naqd. Mesti diakhiri dengan pengingkaran, tidak menepati janji. Masababu fi dzalik? Apa sebabnya? Kok setiap mereka berjanji, mereka tidak menepatinya? Mereka selalu melemparkannya. Apa sebabnya? As-sababu anna aktsarahum la yu'minun. Sebabnya adalah karena mayoritas mereka, Yahud ahlul kitab, tidak beriman. Fa'adamu imanihim huwalladhi aujabalahum naqdal uhud. Tidak adanya keimanan yang ada pada mereka, itulah sebab yang mengharuskan mereka untuk menolak perjanjian atau mengingkari perjanjian. Wala sadaqa imanuhum, kalau seandainya jujur keimanan mereka, lakanu misla ma qala Allah fihim, maka niscaya mereka akan seperti orang-orang yang Allah firmankan tentang mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Dari kalangan orang-orang mukminin ada orang-orang yang mereka menepati janji-janji yang telah mereka buat dengan Allah. Nah, kalau seandainya mereka jujur keimanannya, maka niscaya akan seperti orang-orang ini yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Dari kalangan kaum mukminin ada orang-orang yang mereka jujur menepati janji-janji yang telah mereka buat dengan Allah Azza wa Jal. Nah, baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selesai dari penjelasan ayat yang ke-100 ya, dari surah Al-Baqarah. Berarti sisa berapa ayat lagi? Hah? Sisa 150. Hah? Sisa 186. Benar? Hah? Ayo dilihat. Nah, tersisa 186 ayat lagi. Nah, ruwaida-ruwaida, pelan-pelan, mahlan-mahlan, satu ayat demi satu ayat. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga kita akan terus, nah, istiqomah dalam mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi petunjuk bagi kita. Nah, naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.